billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qawmi mujrimin illa ala lutin inna lamunjun lamunajuhum ajma'in illa ala lutin inna lamunajuhum ajma'in illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ay qala al-Khalil alaihi salatu wassalam lil malaika. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada para malaikat, fama khatbukum ayyuhal mursalun, ay ma sya'nukum wa li ayyi syai'in ursiltum. Urusan apa kalian? Ketika diutus kemari, untuk apa? Kedatangan kalian ke sini itu untuk apa, wahai para malaikat? Qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin, sesungguhnya kami diutus oleh Allah kepada kaum yang jahat, aikathura fasad wa azuma syarruhum, kerusakannya banyak, kejahatannya besar. Linu'adzibahum wa nu'aqibahum illa ala Lut, agar kami mengazab mereka, nyiksa mereka kecuali keluarganya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Illa mra'ata qadarna innaha laminal ghabirin, kecuali istrinya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, sesungguhnya istrinya Nabi Lut termasuk orang-orang yang disiksa. Al-baqin bil azab. Wa amma Lut, adabun Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, fasanukhrijannahu wa ahlahu wa nunjiyannahum minha, faja'ala Ibrahim yujadil rusul fi ihlakihim. Kecuali istrinya Nabi Lut, maka dia termasuk orang-orang yang diazab. Adapun Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, maka kami keluarkan, kami selamatkan mereka. Ja'ala Ibrahim jadi rusul fi ihlakim, maka Nabiullah Ibrahim, ini konteksnya, Nabiullah Ibrahim kedatangan tamu dari kalangan malaikat. Kemarin sudah kita bahas, sudah kita singgung, ketika Nabiullah Ibrahim menyodorkan makanan, hidangan dari unta atau dari yang lainnya, daging-daging dan lain sebagainya, disodorkan kepada malaikat tersebut yang berubah bentuk menjadi manusia. Ketika mengambil dagingnya tidak sampai tangannya terlihat, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, inna minkum wajilun, sungguhnya kami takut kepada kalian. Qalu la tawjal, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami diutus inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim. Sungguhnya kami diutus kepada kamu wahai Ibrahim, yaitu dengan memberikan kabar gembira akan dilahirkannya Ishak, anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ila akhir kisah, sampai akhir kisah. Maka di sini datang lagi malaikat. Makanya Nabiullah Ibrahim yujadilu rusul fi ihlakihim, bertanya lagi, kenapa kok mau dihancurkan, kenapa kok mau dibinasakan ini dan itu dan lain sebagainya. Wa yuraji'uhum, ditanya lagi, faqila lahum, maka dikatakan kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam, ya Ibrahim, arid an hadha, berpalinglah kamu dari perkara ini. Artinya ini sudah perintah dari Allah, urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu berpaling, enggak usah, bukan urusan kamu. Inna qajjam rabbik, karena ini sudah keputusan Allah. Wa innahum atihim azaban ghair madud, dan sudah pasti azab akan datang kepada mereka yang tidak bisa ditolak lagi. Fadhahabu min. Falamma jaa lalutin al-mursalun, qala innakum qawmun munkarun. Maka berarti Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Lut alaihissalam satu zaman, tapi berbeda waktu, beda tempat. Falamma ja'a Lutun al-mursalun qala lahum Lut innakum qawmun munkarun ay la a'rifukum wa la adri man antum. Ketika para malaikat itu datang kepada Nabiullah Lut dan keluarganya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ditanya oleh Nabiullah Lut, innakum qawmun munkarun, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang kami tidak kenal, orang asing. La'arifukum, aku tidak mengetahui kalian. Wala adri man antum, kami tidak mengetahui siapa kalian, dari mana, untuk apa. Nah, untuk apa diutus oleh Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim juga bertanya kepada malaikat, buat apa kalian kesini, dalam rangka apa, tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, lagi orang-orang asing, orang yang gak dikenal, maka wajar ketika ditanya, buat apa, makhatbukum, urusannya apa, kegiatannya apa, pekerjaannya apa, hubungannya apa. Tanya, tidak mengapa bertanya hal yang seperti itu untuk orang-orang asing, orang yang aneh, orang yang tidak dikenal apalagi. Makanya hati-hati, sehingga wajar ketika datang orang asing atau yang tidak dikenal, maka Nabiullah Ibrahim bertanya demikian, dan Nabiullah Lut juga mengatakan, innakum qawmun munkarun, kalian sepertinya orang-orang yang tidak kami kenal, siapa kalian. Oleh karena itu dijawab, qalu bal ji'naka bima kanu fihim tarun, wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun. Fasri bi ahlika biqit'in minal lail wa la yaltafim minkum ahadun wa amdu haythu tu'marun ila akhir al-kisah, sampai akhir kisah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.